في خرابة. نعم. خيانة. وقيل البلية دلو. أيوة. قال شاعر. نعم. جيد. وكذلك الطلاب الذي في البيوت. Santri-santri yang di rumah-rumah. La yamna'ukum baqa'ukum fil buyuti minad dars. Tidak menghalangi kalian untuk tetap belajar dan menghafal hadis-hadis. Allah yahdina wa iyyakum wa yuwaffiqana wa iyyakum ila al-'ilmin nafi'. Amin. Baik, kita masuk. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadisi fawaid jammah kathirah. Minha ifadatul ilmi waqtal hajah ilaihi. Pertama, memberikan faedah ilmu di waktu yang dibutuhkan. Kapan itu waktu yang dibutuhkan? Wahiyya munasabatuhu, yaitu ketika memang momennya tepat. Apa itu momen? Kadang-kadang anak pondok gak ngerti momen. Ya ini situasi dan kondisinya pas. Sebagaimana apa yang terjadi pada Abu Syuraih. Dia menyampaikan hadis ketika Amr sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin juga. Yaitu pasukannya Abdullah bin Zubair di Mekah. Maka saat itulah dia ingatkan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini barakallahu fikum di samping juga ifadatul ilmi alal umum, menyampaikan ilmu secara umum itu faedah juga. Juga menyampaikan ilmu pas pada waktunya. Yani momennya pas. Li'annahu ablag, karena itu lebih tinggi, lebih mengena. Awqa' fin nufus. Awqa' fin nufus, yani lebih masuk dalam hati. Ketika kita pelajari di kelas hadis demi hadis, ya dihafal memang. Tapi biasanya lupa lagi. Tapi ketika pas pada momennya, engkau berbuat sesuatu, kemudian keliru, kemudian Allah SWT berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata wa kata, kok kamu demikian? Itu dia akan ingat terus. Mengapa? Momennya pas. Dulu ketika saya mau berubah seperti ini, ditegur dengan hadis ini. Lebih auqa' fin nufus. Hadihi fa'idah al-ula. Atau fa'idatul ula. Al-thaniyah. Al-fa'idah al-thaniyah. Nushu ulatil umur. Fa'idah kedua. Perlunya menasehati penguasa. Artinya bukan penguasa tidak dinasehati. Tetapi wa an yakun dalika bilutfin walin. Tetapi hendaklah menasihati penguasa dengan cara yang lembut. Lin. Lutf. Walin. Hampir sama maknanya. Dengan lemah lembut. Biasanya begitu terjemahannya. Liannahu anjah fil maqsud. Karena biasanya dengan cara lutfin walin akan anjah, lebih najah, lebih berhasil mencapai tujuan fil maqsud. Karena yang namanya penguasa, yang namanya wulatul umur, pemerintah, pemimpin, khalifah, raja, presiden atau apapun namanya, karena kedudukannya tinggi, maka kalau engkau berbicara dengan sesuatu yang tidak sopan, dia akan marah, tidak akan mendengar nasihatmu. Apalagi menerima. Mendengar pun tidak sudi. Tetapi kalau dengan lembut. Ayuhal amir. Izan li. Izinkan untukku. Ini bahasa yang sangat sopan. Minta izin dulu. Untuk aku sampaikan sebuah hadis. Walaupun jawabannya. dari penguasanya, ana a'lamu bihi minka, aku lebih tahu tentangnya daripada kamu. Yang penting kita sudah sampaikan. Apa kata Allah? Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian dengan jelas. Sudah. Urusan berikutnya urusan Allah SWT. Kalau ditanya apakah engkau sudah menasehati? Sudah ya Rabb. Aku sudah menasehatinya. Maka salah dia. Sudah datang nasihat tapi tidak diterima. Barakallahu fikum. Yang ketiga, istafadna aydan min hadal hadithi ta'kid al-khabar bima yuthbituhu wa yu'ayyiduh. Perlunya penegasan, penekanan terhadap berita yang disampaikan, terhadap hadis yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan. Harus tegas dan ditekankan. Dengan apa? Bima yuthbituhu. Dengan sesuatu yang memastikan. Wa yu'ayyiduh. Dengan sesuatu yang mendukung. Ini barakallahu fikum. Di antara metode-metode penyampaian ilmu. Kalian calon-calon da'i. Kelas kalian tadrib du'at. Harus tahu ini. Kalau menyampaikan hadis dengan kayaknya saya dengar hadis yang terjemahannya Allah alam seingat saya. Orangnya gak yakin. Tetapi kalau engkau hafal betul dengan yakin. Bahkan tahu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bahkan tahu kitabnya. Tahu halamannya. Di dalam kitab ini halaman sekian. Orang yang mendengarnya itu yakin. Karena engkau dukung dengan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Didukung dengan rujukan kitabnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Disebutkan lagi halamannya bahkan. Dan qailnya yang menyampaikannya. Apalagi kalau kalian hafal sanadnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Lebih meyakinkan lagi. Atau kalau para sahabat karena mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Mereka berkata, aku mendengar dengan telingaku ini. Dan aku lihat sendiri dengan mataku ini. Wa wa'ahu qalbi. Dan hatiku memahami. Ini ta'kidat. Penegasan-penegasan. Penekanan-penekanan. Bima yuthbituhu wa yu'ayyidu. Min bayani turuqil wasiqah. Di antaranya. Minnya min litab'id. Saya terjemahkan di antaranya. Di antaranya. Menjelaskan turuqil wasiqah. Menjelaskan jalan-jalan hadisnya. Yang pasti diriwayatkan di sini, dikeluarkan dalam kitab ini ila akhirnya. Alati wasala minha, dia terangkan bagaimana hadis itu bisa sampai kepadanya. Saya baca sendiri di dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam jilid yang ke-31 hampir akhir itu. Di halaman sekian dengan mataku ini. Dan aku dalam keadaan tidak rusak mataku. Mataku sehat. Itu semua untuk menegaskan bahwa apa yang aku baca benar. Dan matanya masih yang ini belum ganti. Itu barakallahu fiik. Kalimat-kalimat seperti itu adalah untuk meyakinkan pendengar bahwa apa yang disampaikannya benar-benar dia baca. Apalagi kalau engkau benar-benar membacanya bukan hanya dari satu kitab. Aku baca dari 50 kitab. Ada beberapa masyayikh ketika berbicara seperti itu, kita mantap sekali. Bukan baca dari satu kitab, baca dari sekian puluh kitab. Kemudian dia sebutkan sebagiannya, dalam kitab ini halaman sekian, dalam kitab ini halaman sekian, sampai berapa belas dia sebutkan. Mau aku lanjutkan? Hati ini sangat puas. Yakin ini adalah ucapan para a'immah. Karena itu kita pernah menyebut kitab-kitab induk kitabnya para ulama kibar atau para ulama terdahulu, masya Allah. Kembali kepada kitab. Likaunihi sami'ahu binafsihi. Adapun karena keadaan beliau sahabat yang mulia tadi Abu Syuraih mendengar sendiri, sami'ahu binafsihi, atau takarrara alai atau berulang-ulang mengingatkan hadis yang mana? Mendengar berulang-ulang. Ini kan mendengar sendiri. Aku lihat sendiri. Di sini. ada yang mendengar berulang-ulang, bukan sekali. Seperti hadis Abu Umamah. Ketika ditanyakan, "Asami'tahu min Rasulillah?" Kata beliau, "Ana sami'tuhu ghaira marrah, wala marratain, wala salasa, wala arba'ah, wala khamsa hatta adda sab'ah." Beliau katakan, aku mendengar bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sampai tujuh kali. Artinya lebih dari tujuh kali. Rasulullah SAW menyatakan demikian tentang Khawarij. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terancam dengan ancaman neraka. Aw syahad al-hadis. Bukan hadis ya. Jangan salah terjemah. Aw syahad al-hadis atau menyaksikan kejadiannya. Seperti hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa baini wa bainahu ahad fi hadzal makan fi baiti." Aku mendengar bi udunayya. Hadis apa itu? Nah, hadis tentang tiga orang yang pertama masuk dalam dibakar dalam neraka. Setelah sampai pada titik itu, beliau menarik nafasnya sampai bersuara, kemudian tertunduk diam. Diulangi lagi, aku mendengar dengan dua telingaku ini di tempat ini, dan tidak ada antara aku dengan Rasulullah SAW orang lain. Tarik nafas lagi sampai tiga kali. Artinya hadisnya berat untuk disampaikan, tetapi harus disampaikan. Maka sampai yang ketiga kali beliau menyampaikan bahwasanya awal pertama dibakarnya seseorang dalam api neraka ada tiga orang ila akhirul hadis. Itu semua barakallahu fikum tariqatut tabligh. Cara penyampaian, tariqatut da'wah atau istilah mereka retorika. Retorika dalam berbicara. Au naqalahu an thiqah. Tadi menyaksikan kejadiannya. Yang berikutnya contoh lainnya, naqalahu an thiqah, dinukil dari orang yang thiqah. Mengingatkan pada hadis apa? Hah? Ketika disebutkan an Rasulullah SAW bahwa sajikul masduq, aku mendengar Rasulullah SAW dan beliau jujur terpercaya, enggak mungkin berdusta. Atau sami'tu mimman asiqu bihi ila akhirnya. Aku mendengar dari orang yang aku percaya, jujur, enggak pernah aku dapati dia berdusta. Kalimat-kalimat ini meyakinkan pendengarnya bahwa hadisnya sahih. Yang keempat, istafanna min hadzal haditsi aidan al-bada'ah bil hamdi was-sana'i 'ala Allah fil khutab wal mukhatabat. Kita dapatkan faedah memulai dengan puji-pujian pada Allah dan sanjungan kepada Allah dalam khutbah, fil khutabi. Wal mukhatabat, dan dalam pembicaraan-pembicaraan. Khutab, jamak khutbah. Mukhatabah, mukhatabat, jamak mukhatabah. Bedanya kalau khutbah ya kalian kenal, khutbah Jumat, khutbah Id dan seterusnya. Adapun mukhatabah berbicara. Jadi jangan dianggap kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah itu hanya pada khutbah. Pada penyampaian Abu Syuraih kepada beliau juga memuji Allah menyanjungnya. Rasulullah SAW dalam berkhutbah juga memuji Allah dan menyanjungnya. Aku sampaikan padamu perkara yang sangat penting. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'd. Sampaikan. Tidak mengapa kalau waktunya sempit yang pendek saja. Tidak perlu yang panjang-panjang. Qala al-bada'a wa sana'a 'ala Allah Ta'ala fil khutabi wal mukhatabat war rasail, dan juga pada risalah. Dalam khutbah-khutbah, dalam pembicaraan-pembicaraan, dan juga dalam tulisan-tulisan. Menulis buku, menulis buletin, menulis risalah, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Minal kalamil muhim, dan lain-lainnya dari pembicaraan-pembicaraan yang penting dan khusus. Yang kelima, tahrimullah limakkata mundu khalqis samawati wal ard. Faedah kelima, bahwa pensucian Allah terhadap Mekah adalah sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Mimma yadullu ala annaha lam tuftadhu lil munasabat muaqqatah, yang menunjukkan bahwasanya disucikannya Mekah tidak karena sesuatu munasabat yang sementara sifatnya. Bukan karena munasabat yang sementara sifatnya. Apa tadi munasabat terjemahannya? Momen, ya. Momen tertentu. Bukan karena momen tertentu. Waktu itu ada Rasulullah, ini tempat bagus, suci, mulia, ila akhir. Rasul sudah enggak ada, selesai sudah. Bagaimana Mekah? Ya biasa aja, udah enggak ada Rasul sekarang. Dulu istimewa karena ada Rasul. Bukan. Sejak diciptakannya langit dan bumi, Mekah sudah disucikan oleh Allah SWT. Lali munasabatin muaqqatah, bukan karena munasabat tertentu. Dulu dalam sejarah Mekah, pernah Hajar Aswad dicuri oleh Qaramithah, dibawa ke negeri mereka, Majusi. Dan Mekah atau tempatnya, Ka'bahnya, diberi api oleh mereka. Jadi mereka tahu mengelilingi api. Fa'ib as'alukum, saya tanya pada kalian, apakah Mekah saat itu tidak suci? Karena enggak ada Hajar Aswadnya? Ikhwan ibn a'azakullah, sebelum dibangunnya Ka'bah, sebelum lahirnya Nabi Ibrahim dan Ismail, sebelum Adam diturunkan ke dunia, dunia sudah disucikan, Mekah sudah disucikan. Paham ya? Berarti bukan karena munasabat-munasabat itu. Karena hadisnya menyatakan sejak diciptakannya langit dan bumi. Inna Makkata haramahallahu ta'ala yauma khalqis samawati wal ard. Allah mensucikan Mekah itu sejak diciptakannya langit dan bumi, sebelum lahir semua manusia. Berarti bukan karena momen-momen tertentu yang sifatnya sementara. Baik. Wa innama hiya 'ariqatun asilatun fit ta'dhim wat taqdim. Bahwasanya dia disucikan karena memang 'ariqatun asliyah, memang tempat yang mulia sejak asalnya. Maka Allah takdirkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Allah takdirkan Rasulullah SAW, Nabi terakhir Khatamul Anbiya, lahir di Mekah. Kenapa? Karena Mekah tempat yang bagus, tempat yang disucikan sejak awalnya, sejak dulunya. Ariqatun asriyatun fit ta'zimi wat taqdis, merupakan memang tempat yang sudah asal muasalnya mulia. Amma tahrim Ibrahim alaihi salam fahuwa idharun li tahrimillah. Adapun pensucian Ibrahim terhadap Mekah adalah idhar, menunjukkan kesucian Mekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim hanya mengingatkan tempat ini disucikan oleh Allah, maka sucikanlah tempat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika mensucikan tempat ini, Rasulullah menyatakan dengan kalimat, sesungguhnya Allah mensucikan tempat ini sejak diciptakannya. Mafhum? Jaid. Berarti tahrimul Mekah atau tahrimu Mekah adalah karena Allah sendiri yang memuliakannya sejak diciptakannya. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim juga alaihissalatu wassalam, kedua khalilullah alaihimassalatu wassalam, adalah yudhir, yudhiran tahrim Allah. Kedua-duanya, dua rasul yang mulia ini, menunjukkan kembali, mengangkat kembali, mengumumkan kembali kesucian Mekah. As-sadisah, al-fa'idah as-sadisah, annal iman as-sahih war-raji' an maharimillahi wa ta'addi hududah wa ta'addi hududih. Sesungguhnya iman yang benar adalah akan menghentikan, mencegah dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mencegah ta'addi hududih. Ta'addi hududih, melanggar batas-batasnya. Iman yang benar pasti akan mencegah seseorang untuk melanggar batas-batas yang digariskan Allah. Iman yang benar akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam yang haram-haram. Akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini faedah ke-6. Min aina akhadna hadhil faedah? Dari mana kita ambil hadhil faedah? Fala yahillu liman limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya, untuk mencabut pohon-pohonnya ila akhir. Artinya kalau dia benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, mestinya dia mencegah dirinya. Kalau sampai melanggar perintah Allah, tidak mensucikan Mekah, maka itu tanda-tanda kalau imannya masih kurang benar, kurang bersih, kurang lurus. Barakallahu fikum. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Tahrim safkid dima fi Mekkah. Haramnya menumpahkan darah di Mekkah. Mungkin ada pertanyaan, bukankah kita disuruh dalam haji untuk menyembelih seekor domba? Haji tamattu disuruh untuk menyembelih. Itu kan menumpahkan darah. Ikhwan ibn a'azamullah, iya, tampaknya memang tidak boleh sama sekali secara mutlak menumpahkan darah. Tampaknya. Sebagaimana di faedah ini? Wadhahiratut tahrim mutlakan. Dohirnya pengharaman ini mutlak, tidak boleh menumpahkan darah. Tetapi nanti ada rinciannya. Ya'ti bahtuhu insyaAllah ta'ala fil hadithi ladhi ba'da hadha. Akan datang pembahasannya nanti setelah hadith ini, pada hadith yang berikutnya insyaAllah. Sepintas sudah kita singgung kemarin bahwasanya tentunya kalau menyembelih hewan kurban itu bukan yang dilarang. Berarti yang dilarang yang mana? Yang dilarang adalah berburu, dilarang membunuh seseorang dengan zalim, itu juga dilarang. Tetapi ada beberapa perkara yang dikecualikan. Kalau kita di Mekkah tiba-tiba datang ular kobra di hadapanmu akan menyerang kamu, atau ular yang lebih ganas dari ular kobra, karena di padang pasir ada ular yang lebih ganas jalannya begini. Bagaimana? Nabi menyatakan bunuh. Uqtulul aswadain. Bunuhlah dua yang hitam. Disuruh untuk dibunuh. Walaupun haram. Walaupun di tempat suci. Di Mekkah. Karena itu berbahaya dan membahayakan engkau. Dan akan membunuh engkau. Maka bunuh al aswadain. Yaitu ular dan kalajengking. Dan hadis yang akan datang disebutkan lima. Yang disuruh dibunuh walaupun di tanah haram. Insyaallah akan datang. Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiq yuqtalna fil haram. Lima hewan yang semuanya fasik, dijuluki fawasiq, merusak, yang dibunuh walaupun di tanah haram. Ini barakallahu fikum menunjukkan larangan menumpahkan darah tidak mutlak, tetapi ada rinciannya yang nanti akan dibahas insyaallah. Yang ke-8, tahrimu qat'i syajariha. Haramnya memotong pohon-pohonnya atau mencabut pohon-pohonnya, illal idkhir. Kecuali idkhir. Zahiruhu sawa'un an yakuna qad nabata binafsihi aw gharsihi gharasahu Adam. Secara zahir dari larangan ini, larangan an ya'dida sajaraha, tidak boleh mencabut atau memotong pohon-pohonnya. Zahirnya mutlak. Sah. Nah, tetapi nanti akan ada pembahasan. Ya, tibahsuhu insyaAllah di dalam hadis ladhi ba'da hadha. Akan datang juga pembahasannya. Kalimat illal idkhir adalah riwayat dari paman Rasulullah SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, ketika Rasulullah SAW menyatakan dilarangnya mencabut pohonannya, mengatakan illal idkhir ya Rasulullah, untuk makanan pohon-pohon kami. Nabi mengatakan iya, illal idkhir. Idkhir itu apa? Ilalang ya. Ilalang yang untuk makanan binatang ternak dan untuk membantu membikin batu bata mereka. Batu bata mereka itu pakai tanah liat. Untuk ngikat satu dengan lainnya, tanah liatnya dicampur dengan ilalang tadi. Baik, berarti pohon yang dimaksud adalah pohon yang benar-benar pohon yang memberikan faedah, paling tidak rindang orang bisa bernaung di bawahnya, atau buah yang bermanfaat dan lain-lainnya. Adapun idkhir tidak mengapa. Kembali kepada kitab. Yang kesembilan, at-tasi'ah, annahu la yahillu li ahadin an yatarakhas biqitali Rasulullah sallam fayuqatil fi Makkah. Yang kesembilan, tidak halal bagi seorang pun beralasan mengambil keringanan dengan perangnya Rasulullah sallam ketika Fathu Makkah, kemudian berperang di Makkah, fayuqatil fi Makkah, tidak boleh. Dan itu sudah dibahas kemarin, walhamdulillah. Jawabannya juga ada dalam hadis ini, bahwa itu diizinkan oleh Allah untukku, kata Nabi, sa'atan min nahar, sesaat di siang hari. Kemudian kembali hurmatuha ila yaumil qiyamah. Yang ke-10, anahu ubihat lin Nabi SAW sa'atan, karena berkait dengan yang 9. Kita lanjutkan kepada yang 10. Bahwasanya dia dibolehkan sesaat di siang hari untuk Rasulullah SAW. Walam tubih qablaha, walam tubah ba'daha. Lam tubah qablaha, tidak dibolehkan sebelumnya. Walam tubaha ba'daha, dan tidak dibolehkan setelahnya. Sebelumnya tidak pernah dibolehkan, setelahnya tidak akan dibolehkan. Hanya saat itu saja, sesaat di siang hari. Yang ke-11, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fataha Makkah unwatan. Bahwa Nabi SAW membuka kota Makkah unwatan walaysa silman. Ada perselisihan di antara para ahli sejarah, bahwa Rasulullah SAW masuk ke Mekah itu dalam keadaan silman atau unwatan. Silman itu masuk, mereka takut, ngalah. Itu silman, tanpa ada peperangan. Kalau unwah, dengan paksa. Diperangi mereka sampai terbuka kota Mekah. Unwah, dengan kekerasan atau dengan peperangan. Terjadi perselisihan. Berarti pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah dengan peperangan atau tanpa peperangan, dengan aman atau dengan pertumpahan darah. Mengapa terjadi perselisihan? Karena pasukan tersebut setelah mengepung Mekah, dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyalakan setiap orang satu api dengan jarak yang berjauhan, sedangkan mereka dari jauh menghitung api itu satu kemah. Nyala api satu kemah. Satu kemah itu isinya mereka sudah memperkirakan sekian. Maka jumlah tadi mereka kalikan sekian. Jadi jumlahnya dikira banyak sekali. Itu kecerdasan strategi Rasulullah SAW. Setelah itu mereka ketakutan. Maka datanglah Abu Sufyan ke sana meminta, memohon, maafkan kami, kami ingin damai, dan seterusnya. Sampai kemudian mereka masuk dari tiga jalan. Ada yang dari atas Mekah, ada yang dari bawah Mekah, ada yang dari sampingnya, kanan dan kirinya. Sebagian mereka tidak mendapati perlawanan apa-apa. Berarti apa? Silman atau unwatan? Silman. Rasulullah SAW menyatakan, man dakhala masjid fahuwa amin, wa man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Karena Abu Sufyan minta keamanan, dan Nabi SAW membesarkan hatinya, ta'liful qulub, supaya dia memasuk Islam, dan masuk Islam saat itu. Dibesarkan hatinya dengan kalimat, siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman, gak akan dibunuh. Siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia aman, gak akan dibunuh. Dan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Istrinya marah pada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, gak akan cukup rumahmu kalau mereka masuk semua ke rumahmu. Beliau hanya tertawa. Karena itu hanya sekedar membesarkan beliau, disebut namanya, sudah senang dia. Ikhwanu minna a'azzakumullah, asyahid yang mau kita bahas adalah mereka aman, tidak terjadi peperangan. Sedangkan pasukan yang di sana ada Khalid bin Walid, ada perlawanan. Maka Nabi mengizinkan untuk melawannya. Terjadilah perlawanan. Berarti masuknya unwatan atau silman. Pendapat beliau ini ketika melihat diizinkan oleh Allah sa'atan min nahar, berarti masuk ke Mekah dengan unwatan, dengan perang, hanya saja sedikit saja terjadi, sedikit korban, sedikit pertumpahan darah. Liqaulihi faina ahadun tarakhasa bi qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalimat, barang siapa yang beralasan dengan perangnya Rasulullah, berarti masuk tanpa perang atau dengan perang? Dengan perang. Ini dalil beliau menunjukkan baru masuknya ke Mekah adalah unwatan, dengan perang. Tanya asyar yang ke-12, wujubu tablighil ilmi liman lam ya'lamhu, wajibnya menyampaikan ilmu bagi mereka yang belum tahu, khususnya ketika hajah kepadanya. Wa hadha ma hamala Aba Syuraih ala nasihatin, nasihati Amr ibn Sa'id. Ini yang membawa Abu Syuraih untuk menasihati Amr ibn Sa'id. Wajib menyampaikan ilmu, jangan-jangan dia tidak tahu bahwa di Mekah itu enggak boleh perang. Maka dia sampaikan nasihat. Jangan-jangan dia belum tahu. Berarti apa faedahnya? Wujub, wajib tablighul ilmi man lam ya'lam, wajib menyampaikan ilmu pada orang yang belum tahu. Maka kalau kalian melihat seseorang datang kemudian sholat di tengah-tengah situ, duduk di sebelahnya, begitu dia selesai salam, kalau sholat mendekat secara dengan sopan, dengan baik. Dari mana bapak? Kelihatan baru. Oh dari sini. Oh masya Allah. Nanti lain kali kalau sholat dekat, nanti kan dilewatin orang, rusak sholat bapak. Mafhum. Jangan dibiarkan. Tablighul ilmi man lam ya'lam. Yang ketiga, 13 maksud saya. Qala Ibnu Jarir wa fihi dalilun ala qabuli khabaril wahid. Li'annahu ma'lumun anna kulla man syahida al-khutbah qad lazimahu al-iblagh. Kata Ibnu Jarir, di dalamnya ada dalil wajibnya menerima riwayat dari satu orang yang biasa dijuluki dengan hadis ahad. Wajib diterima. Mengapa? Buktinya Abu Syuraih sendirian menyampaikan ilmu tadi, tetapi diterima. Anahu kullaman syahidal khutbah qad lazimahul iblagh. Qala li'annahu ma'lum, bahwa setiap orang yang mendengarkan khutbah tentunya tidak harus semuanya menyampaikan, cukup diwakili satu orang selesai. Tidak bisa harus semuanya menyampaikan supaya yakin. Tidak harus. Cukup satu saja mewakili dan itu harus diterima. Tanbih, perlu diingatkan. Buhut hadal hadis al-khilafiyah akharnaha ilal hadis alladhi ba'da hadha. Peringatan, catatan maksudnya, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, pembahasan-pembahasan yang ada perselisihan kami tunda sampai hadis yang setelah ini insyaallah. Mengapa? Li'anna makna hadis ini mutaqarib. Karena makna hadis ini dengan hadis sebelumnya berdekatan. Sehingga yang terjadi persisian para ulama, pembahasannya ditunda setelah hadis ini. Catatan kedua. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa la yaqta' syai'un min syajaril haram wa la min nabatihi illa al-idkhir. Wa maghrahasahun nas au zara'uhu fa huwa lahum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh dipotong, dicabut semua pohon-pohonan di haram. Semua pohon-pohonan di haram. semua tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Illal idkhil, kecuali idkhil. Ini hadis yang akan datang insyaallah. Wa ma gharasahun nas, dan yang dikecualikan adalah apa yang ditanam oleh manusia. Maksudnya apa yang ditanam oleh manusia berarti boleh dipotong? Bukan. Apa yang ditanam oleh manusia au zara'uhu, atau yang dijadikan ladang oleh manusia, fahuwa lahum, maka itu milik mereka. Milik mereka, ya terserah mereka mau panen, kemudian mereka mau nanam lagi, atau mereka mau tebang yang satu ini, kemudian tanam yang baru lagi, dengan istilah sekarang peremajaan. Pohon kalau sudah tua, kurang produktif, maka sudah tidak berbuah lagi, atau sedikit buahnya, dia akan tebang, dia akan tumbuh yang baru. Menanam yang masih muda lagi. Itu punya dia. Tidak mengapa. Lalu dia akan memotong pohon dia. Bukan itu yang dimaksud. Ini kata Syekhul Islam rahimahullah. Thumma qala rahimahullah. Kemudian berkata rahimahullah. Wa amma ziyaratul masjid allati buniyat bi Makkah ghairul masjidil haram. Ka masjidil Safa wa masjidil Maulid wa ghairihi falaysa qasdu syai'in min dhalika minas sunnah. Walastahabbahu ahadun minal a'immah. Catatan berikutnya, semantasnya untuk dijadikan catatan ketiga, karena berbeda dengan yang tadi. Tadi kan pohon. Baik. Bahwa semua pohon yang diharam tidak boleh dicabut, kecuali idkhil, maka itu kebutuhan mereka, untuk makan ternak mereka dan untuk membuat batu bata mereka. Yang ketiga, dikecualikan adalah apa yang ditanam oleh manusia, karena itu urusan mereka menanam, memanen, menanam lagi, memotongnya, menanam yang berikutnya hingga akhir. Yang berikutnya tanbih adalah tentang ziarah masjid selain Masjid Nabawi. Siapa yang datang ke Mekah atau ke Madinah, maka di sana ziarah Masjidil Haram dan ziarah Masjid Nabawi sunnah. Apakah disunnahkan untuk ke masjid-masjid lain di Mekah? Tidak disunnahkan untuk ziarah ke masjid lain selain Masjidil Haram di Mekah. Kalau di Madinah ada masjid apa? Quba. Nabi menganjurkan untuk datang ke Masjid Quba dan sholat dua rakaat. Tetapi di Mekah tidak disunnahkan untuk mendatangi Masjid Safa, Masjid Maulid, masjid lainnya, Masjid Aisyah, Masjid Jin, masjid segala macam. Apa itu? Katanya Masjid Maulid itu tempat dulu lahirnya Nabi di situ. Dibangun masjid. Terus ada masjid lagi. Ini dulunya masjid ini. Dulu tempatnya fulan. Dikasih nama lagi. Oh ini ketika Rasulullah SAW keluar mendakwahi jin, dikasih nama Masjid Jin. Oh ini ila akhirnya. Maka itu semua tidak disunahkan kita untuk menziarahinya. Dia masjid memiliki kemuliaan, kemuliaan masjid biasa. Artinya sama dengan masjid-masjid lain. Yang diistimewakan, disucikan dan disunahkan untuk menziarahinya adalah hanya Masjidil Haram di Mekah. Walaysa qusida syai' min dalika minas sunnah. Walaysa qasdu syai'in min dalika minas sunnah. Tidak termasuk sunnah mendatangi tempat-tempat tersebut. Sini qasd dengan makna mendatangi. Walastahabbahu ahadun minal a'immah, dan tidak disunahkan sedikit pun oleh seorang pun dari para imam-imam. Enggak ada yang menganggap sunnah satu ulama pun. Wa innamal masyru' ityanul Masjidil Haram khassah, yang disyariatkan hanya mendatangi Masjidil Haram yang di sana ada Ka'bah. Wa kadzalika qasdul jibal wal buqa' allati haula Makkah, demikian pula mendatangi gunung-gunung, mendatangi tempat-tempat di sekitar Mekah, apakah gunung yang ada gua Hira-nya. Fa innahu laisa min sunnatin nabi, itu semua bukan sunnah nabi. Mendatangi gua Hira tinggi itu, mereka pada naik ke atas, sangat berbahaya, terjal dan tidak sunnah. Ngapain naik ke atas? Demikian pula Semua itu laisa min sunnatin nabi ziyarat syai'in min dalik, bal huwa bid'atun, bahkan itu bid'ah. Barakallahu fikum. Kalau dianggap sebagai ibadah, maka itu bid'ah. Tanbihun thalith, peringatan yang ketiga atau yang keempat kalau tadi dibikin dua. Hinama hamma Amr ibn Sa'id bi muharabati Abdullah ibn Zubair bi amrin min Yazid ibn Muawiyah wujjiha ilayhi min al-Madinah jaysan bi qiyadati Amr ibn Zubair. Ketika Amr ibn Sa'id mengirimkan pasukan untuk memerangi Abdullah ibn Zubair dengan perintah dari Yazid ibn Muawiyah, diarahkan ke sana dari Madinah satu tentara atau sepasukan tentara dipimpin oleh Amr ibn Zubair, akhi Abdullah bin Zubair. Wa kanat bainal akhawaini adawa. Bayangkan, yang disuruh mimpin adalah Amr ibn Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair. Katanya antara keduanya ada kerenggangan sehingga dijadikan pimpinan pasukan untuk melawannya. Fasara al-jais min al-Madinah, berangkatlah tentara dari Madinah. Wa hina iqtaraba min Makkah akhraja lahu Abdullah ibn Zubair farqataini min al-jais al-murabit ma'ahu fi Makkah. Maka ketika itu, ketika sampai di sana, Abdullah ibn Zubair membagi dua pasukan. Ini pasukannya dibagi dua. Al-murabit ma'ahu fi Makkah, yang ikut bersamanya di Makkah. Fasaratil hazima ala jaisil Umawi, maka kalahlah pasukan Umawi, ini pengikutnya atau tentara dari Yazid. Wa usir Amr ibn Zubair, dan Amr ibn Zubair yang ditawan. Fahabasahu akhuhu wa darabahu bisyati ila an mat, ditangkap, dicambuk sampai kemudian meninggal. Baik, apa kelanjutannya? Di mana Hajjaj bin Yusuf? Di mana setelah itu maka dikirimkan pasukan yang berikutnya dari Syam bergabung dengan dari yang lainnya dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf di masa Abdul Malik bin Marwan. Terbunuhlah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik, intahaina. Alhamdulillah rabbil alamin.